fi buyutin, yaitu di rumah-rumah Allah. Allah mengizinkan agar nama Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan, ya, dan agar disebut, diingat nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid-masjid tersebut. Ya, mereka bertasbih, berzikir pagi dan petang, yaitu mereka rijalun, orang-orang yang tidak terlalaikan oleh perdagangan mereka, terbalaikan oleh jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah, dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Semua itu disebabkan karena mereka takut akan suatu hari yang bergoncang hati-hati manusia, penglihatan-penglihatan mereka. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas lebih baik dari apa yang mereka amalkan, dan Allah menambah dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, Allah yang memberikan rezeki, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan yang juga disebutkan adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi oleh rahmatnya Allah, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka disebut-sebut oleh Allah, dipuji oleh Allah SWT di majelis yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan majelis ilmu di masjid, terutama antara salat dengan salat, ya, adalah hadis yang juga sudah kita bacakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatahhara ar-rajulu thumma marra ila al-masjid yar'as shalah, kataba lahu katibahu aw katibah bi kulli khutwatin yakhthuha ila al-masjid 10 hasanat. Wal qa'idu yar'as shalata kal qanit wa yuktabu minal musallin min haini yakhruju min baitihi hatta yarji." Ketika seorang itu bersuci, kemudian dia pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, maka dia dicatat pada setiap langkah yang dia langkahkan itu 10 kebaikan. Dan seorang yang duduk dalam rangka menunggu sholat dicatat, atau seperti orang yang qanit, berdiri mengerjakan sholat, dan dicatat termasuk orang-orang yang sholat dari dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali. Kemudian juga tidak lupa hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid, dia tidak ingin, tidak memiliki niat kecuali dalam rangka dia menuntut ilmu atau mengajarkan kebaikan, ya, ya ta'allama khairan aw yu'allimahu, dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala seorang yang pergi haji yang sempurna hajinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Imam Al-Albani, Al-Albani rahimahullah, beliau berkata hasanun sahih. Ini beberapa keutamaan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, yang sudah dapat kitabnya buka halaman 11. Ya, yang belum bisa baca kitabnya, yaitu supaya motivasi buat bisa belajar bahasa Arab. Ya, tidak mengandalkan terjemahan, karena memang belum diterjemahkan juga. Ya, berapa banyak kitab yang belum diterjemahkan? Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan, kapan kita mau pintar? Ya, yang belum dapat, insya Allah pekan depan. Ya, masih banyak yang belum dapat. Habis kitabnya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salatun ala isri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Salat yang mengikuti salat sebelumnya tidak ada lagu, tidak ada perkataan sia-sia di antara keduanya, adalah kitab di illiyin. Fa idza shalaita fariidatan min faraidillah tsumma shalaita ukhtaha, kalau engkau salat fariidah, salat yang wajib dari faraidillah, kewajiban-kewajiban, salat-salat yang wajib, summa salaita ukhtaha, kemudian engkau salat, ya, salat yang wajib berikutnya, walam talghu bainahuma, kemudian di antara keduanya engkau tidak berbuat lagu, lam yakun minka bainahuma hadithun muharram, engkau tidak bercakap-cakap dengan percakapan yang haram, percakapan yang di situ terkandung dusta, ghibah, namimah, ya, dan lain sebagainya. Mal fadl, apa keutamaannya? kitabun fi illiyin, kitabun fi illiyin. Wa ma adraka ya Abdullah ma illiyun, apa itu illiyun atau illiyun? Kitabun marqum, kitab yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan mereka al-muqarrabun, disebutkan dalam surat al-mutaffifin. Ya. Manilladzi yashhaduh, yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh al-muqarrabun, mereka yang didekatkan oleh Allah di sisinya. Ma'a'azamahu min fadl. Ya, alangkah besarnya keutamaan, ya, bermajelis di antara dua salat. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah di masjid. Qala wal fadailu fi misri hadzal amri katsiratun jidda ayyuhal ikhwah. Dan keutamaan-keutamaan dalam perkara ini sangatlah banyak, wahai ikhwah sekalian. Fanas'alullaha an yu'tiyana fawqa ma nu'ammil wa alla yakilana ila ma na'mal wa ma aktsara man yuharram min misli hadzal khair. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengaruniai kita, memberikan kepada kita lebih dari apa yang bisa kita harapkan, dan tidak, ya, mewakilkan diri-diri kita kepada amalan-amalan kita. Artinya ketika kita beramal, ketika Allah wakilkan, ya, Allah kembalikan kita kepada diri kita, kita tidak akan bisa. Artinya kita membutuhkan pertolongan Allah. Tidak akan kita bisa beramal, tidak akan bisa kita beribadah tanpa ada taufik, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan alangkah banyaknya yang mereka diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Ya. Fanahmadullaha an waffaqana ilaihi. Kita memuji Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya. Wa nas'alullaha an yahdiya ikhwanana jami'an ila iktisabi hadhil fadail. Dan kita memohon pada Allah agar memberikan petunjuk pada saudara-saudara kita semuanya untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang seperti ini. Wa ammal amru alladhi najtami'u alaihi fal amru kama sami'na minas syekh Shalih wafaqahullah asbabu sa'adatil usrah wa huwa minal ahammiyah bimakan fa kulluna dhu usratin saghiruna wa kabiruna kulluna amaluhu an yara sa'adata fi baitihi kulluna min munahu an yara al-farah fi wujuhi zawjatihi wa abnaihi kulluna yatma ila sa'adah. Adapun perkara yang karenanya kita berkumpul pada hari ini, ya, ingat bahwasanya ini asalnya adalah apa? Muhadharah. Muhadharah beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Maka sebagaimana yang kita dengar dari Syekh Shalih, wallah alam ini adalah pembawa acaranya mungkin, adalah tentang asbabu sa'adatil usrah. Sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Setiap kita memiliki keluarga. Saghiruna wa kabiruna, yang kecil ataupun yang besar. Dan setiap kita harapannya adalah melihat, ya, mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kulluna min munahu, Yang ingin kita dapatkan adalah, yang ingin kita harapkan adalah kita melihat al-farah, kebahagiaan di wajah-wajah istri-istri kita dan anak-anak kita. Kulluna yatma'u ila sa'adah. Semua kita berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Wala syakka annal usrah asasul mujtama'. Dan sudah tidak diragukan lagi bahwasanya yang namanya keluarga itu merupakan pondasi dari masyarakat. Fa idza kanatil usratu sa'idatan mustaqirratan kana al-mujtama'u mustaqirran sa'idan. Kalau rumah tangga, keluarga, ya, mereka sudah berbahagia dan stabil. Demikian juga masyarakatnya adalah masyarakat yang stabil dan berbahagia. Ya. Wa yajibu an na'lam anna indama natakallamu an sa'adatil usrah la na'ni an takunal usratu bila masyakil. Dan yang penting sekali untuk kita ketahui, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga, bukan maksudnya bahwasanya keluarga tersebut tanpa ada problematikanya. Ya. Bukan demikian. Fa inna min tabi'ati ijtima'in nas an taqa bainahum ba'dul munaqqisat. Wa an taqa bainahum ba'dul iskalat. Ini adalah keadaan, ya, tabiat, karakter dari, ya, masyarakat ketika berkumpul, pastilah di situ ada apa, ya, terjadi perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara problem itu jelas ada. Bukan berarti kalau keluarga itu bahagia adalah keluarga yang tanpa problematika rumah tangganya, tidak ada, ya. Bahagia melulu, romantis melulu, masya Allah, ya, itu khayal aja yang ada kayak gitu. Nanti kalau di surga, kalau mau yang kayak gitu, selama kita hidup di dunia pasti ada iskalat, problem itu pasti ada, permasalahan, ya. Apakah antara suami dan istri, apakah antara bapak dan anak, antara anak dengan anak yang lainnya, itu pasti ada. Ya, ini juga harus kita ketahui. Bagi mereka yang belum menikah, bukan khayalan ketika akan menikah itu khayalannya yang indah-indah saja, yang enak-enak saja. Ya, kita harus realistis bahwasanya, ya, di situ ada perkara-perkara yang harus menjadi konsekuensi ketika seorang itu hidup berumah tangga, menjadi tanggung jawabnya, apakah sebagai bapak, apakah sebagai istri, atau sebagai ibu, apakah sebagai suami, apakah sebagai istri. Ya. Lakinna naqsudu an yakuna al-aslu fil usra as-sa'adata was-safa. Wa an takuna al-usratu qadiratan 'ala at-ta'amul ma'al masyakil. Ya, yang kami maksud adalah ketika asal kehidupan, asal dari keluarga tersebut adalah kebahagiaan. Ya. Wasofa, dan bersih dari segala, dari apa? Dari yang mengotorinya. Hukum asalnya dia bahagia. Ketika terjadi masalah, ya dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Problematika itu adalah suatu hal yang pasti. Ya. Tetapi bagaimana keluarga itu mampu untuk berinteraksi dengan segala macam bentuk problem, permasalahan yang mereka hadapi. Bimana yu'akir safwaha wala yudhib hana'aha. Ya, dengan perkara-perkara yang tidak mengotori atau mengeruhkan ya, kesucian rumah tangga tersebut, ketenangan rumah tangga tersebut tetap ada. Ya, permasalahan apapun yang dihadapi, dihadapi dengan cara yang tepat, solusi yang jitu. Ya, karena bisa jadi ketika asal rumah tangga itu sendiri tidak bahagia, ya, seorang suami tidak mengerti tanggung jawabnya, seorang istri tidak mengerti tanggung jawabnya, ya, suami tidak betah ada di rumah, jangankan permasalahan yang besar, permasalahan yang kecil saja bisa jadi apa? Ya, bisa jadi sebab hancurnya rumah tangga, bukan retak lagi tapi hancur, retak sudah. Ya. Tapi kalau dia dengan cara yang tepat, asalnya mereka baik. Ya, dimulai dari mereka mengetahui sebab-sebab dan menerapkannya. Mereka tahu yang namanya masalah pasti ada. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Tentu dengan tuntunan apa? Tuntunan agama. Ya. Bagaimana menyelesaikan suatu problema? Ya. Naqsudu an turaffifa as-sa'adatu 'alal usrah. Ya. Bagaimana kebahagiaan itu betul-betul meliputi dari keluarga? Fa idza dakhala al-abu asraqa al-baytu bihi sa'adatan wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ahu. Ya, ketika misalnya bapaknya pulang, ya, maka anak-anaknya, istrinya menyambut dengan wajah yang gembira, senyum, ceria, senang. Ya, suaminya pulang, anak-anaknya senang, bapaknya pulang. Ya. Ini mungkin sepele tapi mungkin sudah banyak yang hilang dari kehidupan rumah tangga. Ya, bagaimana ketika seorang suami pulang, istrinya menyambut dengan wajah yang ceria. Ya. Bukan wajah yang kusut. Ya, udah kerjaan banyak, sulit, stres, ya, yang dagang gak laku-laku, ya, sampai di rumah dicemprutin, ya, gimana mau bahagia yang seperti ini? Ya, sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Ya, wa idza kharaja intadhara ahluhu ruju'ahu. Kalau dia pergi, ya, keluarganya menunggu kepulangannya. Ya. Ini juga luar biasa. Naqsudu an yartaha az-zawju bi zawjatihi wa an tartaha az-zawjatu bi zawjiha. Yang kami maksud bagaimana seorang suami itu merasa nyaman dengan istrinya dan istrinya pun merasa nyaman dengan suaminya. Ya, setelah sekian lama berumah tangga tetap seperti itu. Bukan awal-awal saja, awal-awal iya semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus semua. Ya, kalau awal-awal rumah tangga semuanya idealis. Ya, setelah berlalu ya setahun demi tahun baru tahu bahwasanya yang namanya rumah tangga tidak hanya hal-hal yang indah saja. Tapi di situ sekali lagi pasti ada problematika. Ya. Tidak mungkin suami dengan istri itu betul-betul cocok 100%, itu tidak mungkin. Pasti ada perbedaan. Tapi bagaimana mengatasi perbedaan itu? Apakah perbedaan pendapat? Ya. Perbedaan sifat yang tidak saling mendukung. Ini yang harus kita paham solusinya. Ya. Wa an yartahal abna'u biwalidayhim wa an yartahal walidani biabna'ihim. Ya, antakuna hunalika ra'fatun fil buyut. Bagaimana anak-anak itu nyaman dengan orang tuanya, demikian juga orang tua nyaman dengan anak-anaknya. Ya. Hubungan interaksi yang baik antara anggota keluarga, di antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Ya, di mana di dalam rumah tangga tersebut terdapat ra'fah, kasih sayang di antara sama rumah sesama anggota rumah tangga. Wal ma'lum annal usrata mukawwanatun min aslin wa far'. Yang namanya keluarga itu terdiri dari al-asl dan al-far'. Ya. Istilahnya itu. Ya, ini juga berlaku dalam nanti ahli waris. Ya, ilmu waris asal itu bapak, ibu dan ke atas, para anak dan ke bawah. Fa asluha az-zaujan. Asal ya yang dianggap sebagai asal dari keluarga adalah bapak dan ibu, suami dan istri. Wa furu'uha thimaruz zawaj. Adapun furu'nya adalah hasil dari az-zawaj, dari pernikahan. Yaitu al-abna'u minaz dzukuri wal inas. Anak-anak baik dari yang laki-laki ataupun yang perempuan. Wal ma'lum annahu idza hasalat as-sa'adatu lil asl in aqasat tilka as-sa'adatu 'alal abna'. Ya. Dan maklum kalau yang asalnya yang sebagai asal yaitu bapak dan ibu. Ya, bapak dan ibunya mereka bahagia, ini akan menular kebahagiaan ini kepada anak-anaknya. Wal ma'lumu likulli ahad anna kulla insanin yarghabu fi an takuna sa'adatu fi baitihi. Ya, dan maklum bagi setiap orang bahwasanya setiap manusia yang dia inginkan adalah bagaimana rumah tangganya, keluarganya itu bahagia. Ya. Setiap manusia, siapapun itu. Setiap mereka yang berkeluarga pasti inginnya apa? Bagaimana keluarganya itu bahagia. Ya. Ada enggak mereka yang berkeluarga kemudian tidak ingin keluarganya bahagia? Ya, nggak ada. Ya, kita bicara tentang hukum orang-orang normal ya. Kalau ada berarti dia nggak normal berarti. Ya, ada nggak orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia? Semua orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Ya. Pasti mereka akan mengusahakan apa yang mereka bisa terbaik untuk anak-anaknya. Hanya masalahnya, ya, siapa yang betul-betul mengetahui jalan yang tepat, jalan yang benar untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan yang semu. Dan disinilah perbedaannya. Lakinna turuqan nas tanawwa'at fi tahqiqi hadhihi sa'adah. Akan tetapi jalan-jalan manusia, cara-cara mereka itu berbagai macam, berbeda-beda dalam upaya untuk bisa merealisasikan kebahagiaan ini. Ya. Qala faminan nas man dhanna anna as-sa'adata fi jam'il amwal. Dari kalangan manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu adalah dengan mengumpulkan harta-harta. Faja'ala hammahu taktsiral amwal. Fa asbaha yabhasu an taktsiril amwal wa ahmala usratahu. Yaghibu anhum aktsaral waqt la yas'alu anhum. Maka perhatian utamanya, ya, yang menjadi fokus di dalam pikirannya adalah bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bagi dia banyaknya harta sama dengan kebahagiaan. Ya. Maka apa yang dia lakukan? Ya, dia mencari, ya, bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang berakibat apa? Ahmala usratahu. Ya, justru dengan akibat itu dia menyia-nyiakan, mengabaikan keluarganya. Ya. Kalau yang seperti ini kayaknya kita tidak asing lagi kalau yang hidup di Jakarta. Ya. Pergi subuh, pulang malam. Ya, kapan mau ketemu dengan anak-anaknya? Kapan dia mau ketemu dengan istrinya? Ya, dia pulang anaknya sudah tidur. Dia pergi anaknya belum bangun. Ya. Apa yang dia kejar? Ya itu tadi, ya, entah karirnya, ya. Yang lebih memprihatinkan lagi kalau ini bukan bapaknya saja tapi ibunya, ya, siapa yang ngurus anaknya? Yang ngurus anaknya ya babysitternya, ya, ibunya apa? Lebih fokus kepada mengejar karir demi kebahagiaan keluarga. Alasannya itu kan, terus apa yang dia dapatkan? Ya, untuk apa dia berpendidikan tinggi-tinggi ketika justru, ya, anaknya, ya, maaf-maaf, ya, kalau dibandingkan dengan dirinya, apa sih pendidikan seorang babysitter? Dia percayakan itu kepada babysitternya. Ya. Ini suatu hal yang dianggap lumrah. Ya, kan kita gini-gini, alasan bisa dibuat. Ya. Kalau ditanya wa idza qila la, ya, dia hilang atau tidak ada di rumah hampir sepanjang waktunya. Sebentar cuma pulang ke rumah. Ya. Kalau ditanya, kenapa engkau tidak mengurus keluargamu? Limadza la turai usratak? Qala kaifa la urai usrati wa ana attab nafsi? Ya. Min ajli an atiyahum bil amwal fala yuhaqqiqu sa'adata lahum wala li nafsi. Kalau ditanya dia, kenapa engkau tidak mengurus keluargamu? Bagaimana engkau katakan aku tidak memperhatikan keluargaku, tidak mengurus keluargaku? Justru apa yang aku lakukan, capeknya aku adalah demi keluargaku. Ya. Supaya kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. ya kebutuhan jasmani mungkin terpenuhi, ya, tapi kebutuhan kasih sayang mereka siapa yang memenuhinya? Yang memenuhinya ya babysitternya, bapaknya entah kemana, ibunya entah kemana, ya. Fala yuhaqqiqus sa'adata lahum wala li nafsih. Maka dia pada hakikatnya dia tidak merealisasikan kebahagiaan pada keluarganya dan juga tidak pada dirinya. Ya, bukan ini yang namanya kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Wa minan nasi man dhanna anna sa'adata al-usra fi takthiri al-aulad faqat fa sa'a fi takthiri auladihi walakinnahu ja'ala dhalika malhatan lahu fa kana haluhu alhaqum at-takatsur hatta zurtumul maqabir falam tatahaqqaq lahu sa'adah. Ya, di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan keluarga itu bagaimana memperbanyak anak. Semakin banyak anaknya semakin bahagia. Betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan agar kita menikah dengan al-wadud, seorang yang subur dan seorang yang penyayang, ya, supaya banyak anaknya. Ukatsiru bikum yaumal qiyamah, aku akan berbangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu saja, harus diiringi dengan tanggung jawab, ya, harus dengan cara yang tepat. Apa tanggung jawab dia terhadap anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, ya, bukan hanya sekedar bangga-bangga saja. Allah subhanahu wa ta'ala firman alhaqumut takatsur, ya, kalian terlalaikan dengan at-takatsur, memperbanyak, ya, memperbanyak harta, memperbanyak anak sebagai kebanggaan tanpa memikirkan konsekuensinya, tanpa memikirkan tanggung jawabnya. Ya, falam tatahaqqaq lahu sa'adah, maka tidak terpenuhi, terrealisasi sa'adah, kebahagiaan pada keluarganya. Ya, wa katsirun minan nas dhanna anna sa'adati fi jam'il malahi fil buyut. Fa atali usratihi bi anwa'il malahi yuridu an yus'idahum bi dhannihi fama haqqaqa sa'adah. Dan banyak dari kalangan manusia menyangka bahwasanya kebahagiaan itu dengan banyaknya malahi, ya, hiburan-hiburan, permainan-permainan, hal-hal yang melalaikan di dalam rumahnya. Ya. Fa'ata li usratihi bi anwa'il malahi. Ya, dia belikan untuk keluarganya berbagai macam, ya, hiburan-hiburan yang dia sangka dengan itu dia bisa menyenangkan anak-anak dan istrinya, bukan itu. Ya, fama haqqaqa sa'adah, yang demikian juga tidak merealisasikan sa'adah. Iris sa'adatu rahatul qalbi wa tumakninatuhu wa amnuhu wa sururuhu wa zawaluhu mumihi wa gumumihi. Wartiyahul insan liman yusyarikuhu hayatahu fi baitihi. Liman syarikuhu hayatahu fi baitihi. Yang namanya kebahagiaan itu adalah rahatul qalb, tenangnya hati, nyamannya hati. Ya, wa tumakninatuhu, bagaimana hati itu bisa tenang dan merasa aman, merasa gembira, hilangnya humum, kegelisahan, kegundahan, keresahan, ya, dan bagaimana seorang itu merasa nyaman dengan siapa saja yang menyertainya di dalam kehidupan ini, Ya, seorang bapak, mereka dia percaya terhadap anak-anaknya. Anak pun percaya terhadap bapaknya. Seorang suami percaya terhadap istrinya, istrinya percaya terhadap suaminya. Ya. Bisa saling mempercayai, dan yang dipercayai dia bisa mempertanggungjawabkan ketika dia dipercaya. Ya ini. Wa inna lis-sa'adati asbaban wa abwaban. Dan sungguhnya untuk kebahagiaan ini terdapat sebab-sebab dan pintu-pintunya. Sanuhawilu fi hadhihi al-lailah tahdida ba'di asbabiha wa fadha ba'di abwabiha. Dan kita akan coba pada malam hari ini, ya, berarti beliau muhadharahnya malam, untuk menentukan sebagian dari sebab-sebab kebahagiaan tersebut dan membuka sebagian dari pintu-pintunya. Wa ma ahwajana ila hadzal amr wa ma ahwajana ila wa ma ahwajana an natahaddatsa an sa'adatil usar fi hadzal zaman. Dan alangkah butuhnya kita, alangkah perlunya kita untuk membicarakan perkara ini. Membicarakan tentang bagaimana kebahagiaan keluarga pada zaman yang seperti ini. Alladzi kasurat fihi al-mulhiyat wa asbaha afradul usrah yattajihuna ila an yanghaliqa kullu wahidin minhum fi alamihi al-khas. Yang mana pada zaman yang penuh dengan hal-hal yang melalaikan, wa asbaha afradul usrah, dan individu-individu keluarga masing-masingnya yattajihuna ila an yanghaliqa kullu wahidin minhum fi alamihi khas. Ya, masing-masingnya mereka sibuk, ya, menyibukkan diri-diri mereka dengan alam mereka yang khusus. Mereka memiliki alam masing-masing. Ya, mereka memiliki alam masing-masing, tidak peduli satu dengan yang lain. Ini yang terjadi. Ya, acuh tak acuh, tidak peduli kehidupan yang individualis. Ya. Bapak enggak tahu anaknya kemana, anak enggak tahu bapaknya ngapain, istri enggak tahu ngapain. Enggak jelas. Ya, keluarga macam apa yang seperti ini? Ya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, dengan alasan kebebasan. Ya. Dengan alasan kebebasan setiap orang. Ya. Alasan syaitan itu. Ya, untuk bisa berbuat seenaknya. Ya, dan tidak diganggu oleh siapapun juga termasuk orang tua. Ya, alhamdulillah kita masih tinggal di Indonesia. Ya, di negeri-negeri kafir belum tentu orang tua bisa melarang anaknya untuk berbuat sesuatu. Ya, bisa-bisa bapaknya yang ditangkap karena melarang anaknya. Ya, ini kan luar biasa. Ya, terus mau apa? Dari mana bisa kebahagiaan didapat kalau sudah kayak gitu? Ya. Ghazal internet buyutana. Ya. Internet, dia bicara tentang internet, sudah memerangi rumah-rumah kita. Ya. Wa asbaha ba'dul azwad munghaliqina fi buyutihim ala hadzal zihaz. Ini kenyataan. Wa asbaha al-abna'u yabta'iduna bihi an walidayhim. Ya, sebagian suami dia sibuk di rumahnya dengan peralatan-peralatan ini. Begitu juga anak-anaknya. Setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing, jihaznya masing-masing. Ya. Luar biasa. Yang seperti ini. Ya, perkara yang mubah tapi subhanallah terlalu banyak kita melakukan ya, atau terlalaikan dengan perkara yang mubah ini. Sehingga khawatir kita justru hukumnya justru menjadi haram ketika melalaikan kita. Ya, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, itu kan istilahnya. Ya, satu meja, satu kamar, yang satu sibuk, yang lain sibuk dengan peralatannya masing-masing. Wa minan nasi man asbaha munghalikan ala nafsihi bi qanawatihi. Fahada ala qanah wa dhalika la yuhibbuha fayashtaruna lahu jihadan akhar yajlisu alayhi. Ya. Di antara manusia ada yang sibuk dengan acara kesukaannya, channel kesukaannya. Ini kaitannya dengan televisi. Ya, akhirnya yang satu tidak suka acara ini, bagaimana solusinya? Ya sudah, beli TV satu lagi. Taruh di kamar dia, enggak ada yang ganggu. Akhirnya yang satu sibuk dengan acaranya, yang satu sibuk dengan caranya. Ya, ini realis. Realitasnya seperti itu. Ya. Wa hakadha fataba'adatil usratu dakhila baitihi. Sehingga apa? Taba'at, saling menjauh. Ya, antara anggota keluarga di dalam rumahnya sendiri. Fatlan an taba'udil mujtama' fi itaril 'am. Ya, kita baru bicara antara anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Bagaimana dengan antara hubungan antara masyarakat secara ya garis umumnya? Ya, wa asbaha katsirun minna yash'uruna bil ghurbah fi buyutihim. Sehingga kebanyakan dari kita, banyak dari kita yang merasakan keterasingan di dalam rumah sendiri. Ya, wa hasala jafafu fi alaqati zawjaini bi ba'dihima. Terjadi kekakuan, beku antara hubungan ya, antara seorang suami dengan istrinya. Wa alaqatil walidaini bil abna, wa alaqatil abna'i bi walidayhim, wa alaqatil ikhwa fi ma bainahum. Ya, kerenggangan, kekakuan. Tidak ada, tidak bisa cair, tidak bisa hangat hubungan itu. Ya, antara istri sama suami, antara bapak sama anak, anak dengan bapak, ibu dengan anak, anak dengan ibu, antara adik dengan kakak, ini yang terjadi. Ya, fama ahwajana ma'asyiral fudala ila an natahaddatsa an asbabi sa'adatil usrah. Maka alangkah butuhnya, ya, wahai semuanya, kita berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insyaAllah sudah mulai kita akan menyebutkan beberapa sebab dari kebahagiaan keluarga, yang mana ini adalah perkara yang sangat penting, ya, karena setiap kita pasti memiliki keluarga kecil ataupun besar. Wallahu ta'ala alam. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.